Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Halaman 35 baris ketujuh dari atas. Begitu ya, Pak Budi, Naras, Abu, iya, Abu Arif, betul juga, sama, baris ketujuh dari atas nih, Taib, iya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesabaran. Bukan hanya menyebutkan ayat, tetapi beliau juga menjelaskan ayat terkait. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa di dalam Al-Quran ada 90 tempat ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesabaran. Yang kemudian oleh Ibnul Qayyim diterangkan ada dalam bentuk perintah, perintah bersabar. Demikian juga ada ayat yang menerangkan larangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesabaran. Di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa kesuksesan itu selalu dikaitkan dengan kesabaran. Yang keempat, diterangkan bahwa pahala yang diberikan untuk orang-orang yang bersabar itu berkali-kali lipat. Lalu yang kelima, bahwa derajat yang tinggi bagi seseorang barulah akan diraih dan dicapai apabila memiliki kesabaran dan keyakinan. Kemudian yang keenam, orang-orang yang sabar itu selalu dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, as-sabi'u, yang ketujuh. Annahu jama'a lis-sabirina thalathata umurin lam yajma'ha lighairihim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tiga keistimewaan yang ketiga-tiganya sekaligus diberikan untuk orang yang bersabar. Yang tidak bersabar tidak akan memperolehnya. Wahia, apa saja ketiga hal itu? Yang pertama, as-salatu minhu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan menyanjung mereka. Yang kedua, warahmatuhu lahum. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk mereka. Wahidayatuhu iyahum. Dan juga akan memberikan hidayah. Dipuji, dirahmati, diberi hidayah. Ketiga hal ini diberikan untuk siapa sekaligus? Untuk orang-orang yang sabar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wabashiris sabirin. Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah mereka yang jika mengalami musibah, sikap dan ucapan mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita terjemahkan dengan sikap dan ucapan? Karena bukan sekedar ucapan saja. Harus dibuktikan dengan sikap. Jangan sampai mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi sikapnya bertentangan. Ya. Itu orang yang sabar. Selalu ingat dan sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Dia dan apa yang merasa dia miliki. Wa inna ilaihi raji'un, dan dia pun yakin ada saatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sabar itu, ulaika alaihim صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Orang-orang yang bersabar itu akan selalu memperoleh salawat dari Rabb mereka. Salawat yang dimaksud di sini adalah puji-pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah pun mendapatkan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka selalu mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud petunjuk di sini umum ya, di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud dengan petunjuk itu ya jalan terang, solusi, ya. Kemudian apa? Penyelesaian yang baik, pikirannya tenang, enggak ruwet, enggak rumit. Wa qala ba'du salafi wa qad uzzi 'ala musibatin nalathu. Seorang ulama salaf ketika ada datang orang menyampaikan takziah, menyatakan bela sungkawa, berusaha menghibur dan menguatkan hati, 'ala musibatin nalathu, karena mengalami musibah. Apa ulama salaf itu mengatakan? Faqala mali la asbiru. Apa alasan saya untuk tidak bersabar? Artinya saya akan sabar. Waqad wa'adani Allahu 'ala sabri thalatha khisalin. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji untukku dengan sikap sabar mendapatkan tiga balasan. Kullu khaslatin minha khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Jangankan ketiga-tiganya. Kullu khaslatin minha, satu saja dari ketiga balasan itu nilainya khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Nilainya lebih baik daripada dunia beserta apa yang ada di atasnya. Ya. Dipuji Allah itu kan luar biasa. Ya. Oh, kita hidup di dunia saja dipuji, diapresiasi, disanjung. Ya, sesama teman, sama gurunya sudah wah, ya kan? Di apanya? Baju jadi sempit, ya kan? Di alam aja. Padahal yang alam itu mungkin juga cuma lamis, ya. Artinya cuma basa-basi aja. Wih, tapi tenan, rajin nih. Ya. Wih, di konco-konco ini jen, masya Allah, itu sudah rasanya senang sekali. Ini yang memuji Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kan zat yang maha benar. Pujian Allah Subhanahu wa taala itu khairun minad dunya wa ma fiha. Tentu nilainya itu lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dunia beserta apa yang ada di atasnya. Qala rahimallahu taala atsamin, yang kedelapan. Annahu subhanahu ja'ala as-sabra 'aunan wa 'uddatan wa amara bil isti'anati bihi. Kita harus mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sikap sabar sebagai kekuatan yang bisa mendukung dan juga menopang. Itu bekal dan modal. Wa amara bil isti'anati bihi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ya, al-isti'anah itu mencari bantuan. Dengan apa? Dengan sikap sabar. Ya. Jadi bantuan ketika kita memerlukan, dukungan saat dibutuhkan. Seringkali kan kita berpikir bantuan dan dukungan itu kan dari luar. Padahal sebaik-baik dukungan dan bantuan itu justru datang dari diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Itu Allah perintahkan kita. Wasta'inu. Istain itu cari bantuan. Dapatkan kekuatan itu bis-sabri was-salah. Dengan sikap sabar dan sholat. Ya. Bagi yang benar-benar beriman. Ya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentu dan pasti akan apa merasakan dan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika dihadapkan dengan masalah, pokoknya sabar, sholat, gitu. Tapi kalau cuma mengeluh, ngresula, sambat, turaturu, gitu. Mengdolan, ngopi rono, ngopi rene, ya ora bakalan rampung urusane. Enggak akan selesai. Gitu. Tidak mungkin bahkan selesai. Tapi dengan wasta'inu bis sabri was shalah, enggak usah tanya. Dan jangan ragu. Mosok sih sabar dengan sholat terus selesai masalah. Nah, itu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan faman la sabra lahu la auna lahu. Yang tidak punya sikap sabar ya dia enggak punya kekuatan. Lemah dia. Lemah. Ya kalau mau sekedar dijadikan contoh, ya tentu contoh yang terbaik dan teladan yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang beliau hadapi itu kan sangat berat. Problem dan persoalan yang beliau mesti selesaikan. Itu kan kalau dibebankan ke kita, oh kita udah enggak jadi apa-apa itu. Enggak ada yang tersisa. Berat sekali. Tapi itu bisa selesai dengan baik. Kenapa? Bisabri was sholat. Pokoknya sabar, kemudian sholat. Sholat lima waktunya dijaga, kualitasnya diperbaiki. Kualitasnya diperbaiki itu apa? Mulai dari lebih tepat waktu. Kemudian benar-benar berjamaah dijaga, saf paling depan, kekhusyuannya ditingkatkan. Ya. Bacaan-bacaan dan zikirnya dimengerti. Sholat-sholat sunnahnya pun demikian. Maka mereka yang rajin sholat itu, ya pasti, bukan cuma relatif, tapi pasti hidupnya tenang. At-tasi'u yang kesembilan, annahu subhanah, allaqan nasra bis sabri wa taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala mengikat kemenangan itu dengan sabar dan takwa. Artinya siapa yang ingin memenangkan suatu kompetisi harus sabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, bala, iya benar, in tasbiru, kalau kalian mau bersabar, wa tattaqu, bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza, musuh itu datang menyerang dari berbagai arah. Yumdidukum rabbukum. Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong kalian dengan mengirim. Bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Allah kirim 5,000 malaikat. Dengan tanda khasnya mereka. Ya. Nah, ini sesuatu yang hanya dimengerti oleh mereka yang mau belajar agama. Yang mengerti, sekedar mengerti saja masih belum cukup. Dia harus yakin betul. Ya. Bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di atas langit dan di atas bumi. Yang di antara keduanya. Langit, bumi itu sendiri. Itu kan semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan tentara-tentara Allahu azza wa jal. Jadi jangan merasa sendiri. Jangan menganggap gak bisa apa-apa, kemudian lemah, bingung, apa iya ada jalan keluarnya, mana bisa. Jangan, Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai dan memiliki pasukan dan tentara-tentara yang luar biasa itu. Angin adalah tentaranya, air adalah tentaranya, tanah dan pohon adalah tentaranya, hewan-hewan dan binatang itu adalah tentara Allah azza wa jal, malaikat-malaikatnya. Yang penting sabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada siapapun. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'lam an-nasra ma'as sabri. Sadarilah dan ketahuilah bahwa kemenangan itu barulah akan diraih bila dilandasi dengan sikap sabar. Sikap sabar itu ya prakteknya ketika dihadapkan dengan suatu masalah ya jangan gentar. Jangan kemudian mundur atau menyerah. Itu bukan sabar namanya. Qala rahimallahu ta'ala al-ashiru yang 10. Annahu subhanahu ja'ala sabra wa taqwa junnatan azimatan min kaidil aduwi wa makrihi. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa sabar dan takwa adalah perisai yang sangat tangguh dari makar dan niat jahat musuh. Famastajannal 'abdu min dzalika junnatan a'zham minhuma. Jadi kalau ingin menghadapi musuh, perisai dan tameng yang paling kuat itu bukan besi, bukan baja, bukan tatanan batu ya, menjadi benteng-benteng itu, bukan. Tetapi tameng dan perisai yang paling kuat adalah sabar. Bentengnya tebal, dindingnya tinggi. Tapi kalau orang yang tinggal di sana enggak sabar, ya penakut, kecut, sudah menyerah dia. Tapi walaupun bentengnya biasa-biasa saja, ya, menurut perkiraan dan perhitungan musuh mudah ditaklukkan, enggak takluk-takluk juga. Dan itu kan cerita yang demikian banyak sekali dalam sejarah manusia. Intinya apa? Sabar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian mau bersabar, kalian bertakwa, tipu daya dan makar musuh-musuh itu tidak akan memberikan madharat sedikit pun untuk kalian. Enggak ngaruh, Mas. Enggak ngaruh. Tapi kalau sikap sabar itu lemah, takwanya lemah, enggak usah musuh yang berat. Ya, musuh yang lemah dan kecil sedikit pun sudah membuat gentar dan takut. Ya. Qala rahimallahu taala al-hadi asyar, yang ke-11. Annahu subhanahu akhbara anna malaikatahu tusallimu alaihim fil jannati. Orang-orang yang bersabar, besok di surga para malaikat mengucapkan salam untuk mereka. Kama qala, Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menemui mereka dari tiap-tiap pintu surga. Apa yang diucapkan malaikat? Salamun 'alaikum bima sabartum. Diucapin selamat sama malaikat. Selamat, selamat, selamat. Ya. Salamun 'alaikum bima sabartum. Ya. Keselamatanlah untuk kalian karena sikap sabar yang kalian pilih. Fani'ma uqbaddar, sebaik-baik tempat tinggal surga. Athani, jadi terhormat ya orang yang sabar itu. Sangat-sangat dihormati. Athani ashar, yang ke-12. Annahu subhanahu abahalahum an yu'aqibu ala ma uqibu bihi thumma aqsama qasaman mu'akkadan ghayata ta'kidi anna sabrahum khairun lahum. Orang yang bersabar itu sebenarnya diperbolehkan dan diizinkan membalas ketika disakiti, saat diganggu, ada yang menzalimi, alama uqibu bihi, tetapi harus senilai dan setimpal, jangan lebih ya, jangan lebih, boleh pada dasarnya ya, misalkan diganggu dia balas. Tapi kalau dia diganggu satu, ya dia balasnya satu juga. Jangan lebih, jangankan menjadi dua, 1 sekian aja gak boleh. Tetapi, kata Ibnu Qayyim, setelah itu Allah bersumpah. Dan sumpah itu betul-betul dikuatkan, ditekankan, dan ditegaskan. Tetap sabar itu lebih baik. Boleh balas, tapi sungguh-sungguh sabar itu lebih baik daripada membalas. Pilih mana? Kan begitu. Faqala, Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya. Kalau kalian mau membalas, silakan aqibu, silakan balas. Bimithli ma uqibtum bihi, sesuai, semisal ya. Bimithli itu artinya semisal. Semisal sikap mereka kepadamu. Dionekke ya balas, ngonekke boleh. Iya kan? Tapi wala in sabartum lahuwa khairul lis sabirin. Tapi kalau kalian mau sabar, itu jauh lebih baik untuk orang-orang yang sabar. Makanya orang seringkali kalau dalam apa pertengkaran, perdebatan, perselisihan, seringkali kan alasannya, wah aku benar kok, dia yang salah. Iya betul, kamu yang benar, dia yang salah. Tapi wala in sabartum lahu khairul lis sabirin. Tapi sikap sabar itu tetap lebih baik. Ya. Karena kalau dibalas belum tentu selesai. Ya. Kalau mau ditanggapi dan direspon, enggak rampung-rampung. Wis toh. Sing waras ngalah. Ya. Oh, itu sudah kita diajari oleh orang tua kita seperti itu, sing waras ngalah wis toh, sudahlah. Nek arep lungo ya kono, ya kan? Nek arep seperti itu ya monggo, silakan. Sudah. Silakan. Enggak usah ditanggapi, enggak usah di apa namanya direspon. Nek ditanggapi direspon malah seneng. malah seneng dia. Ya, tapi kalau didiemin, maksudnya didiemin itu udahlah enggak usah dipedulikan. Udahlah, ya sudah monggo silakan. Itu lahuwa khairul lisabirin. Fata'ammal hadza ta'kid. Coba kata Ibnu Qayyim, perhatikan betul ini bentuk penegasan dan penekanan di dalam ayat ini. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin bil qasamil madluli alaihi bil wawi. Ada wawu di situ, wala in sabartum lahuwa wa di situ. Itu ada sumpah di situ. Sumpah. Wala in sabartum, kemudian thumma billami ba'dahu la in, la itu lam ta'kid namanya. Sudah ada qasam, sumpah, ada lam ta'kid. Thumma billami lati fil jawab, tambah lam yang kedua pada lahuwa khairun lissabirin. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, susunan wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin, wah ini betul-betul kuat, sangat berbobot, udah tiga bentuk penguatan sekaligus di sini. Ya, ya. Kalau kita kan biasanya tenang, tenang, orang apusi aku, nah, itu ya. Itu untuk menunjukkan bahwasanya yang saya ucapkan itu benar. Di sini Allah yang bersumpah. Kemudian disebutkan dengan dua lam yang sama-sama menunjukkan taukid, ta'kid. Dan wala in sabartum lahu wa khairul lis sabirin. Jane ya ora enak dia. Diomongin enggak benar itu jane ya ora enak. Iya kan? Jadi ora enak, apalagi kalau itu dari orang yang kita anggap seharusnya tidak demikian. Misalkan dalam rumah tangga ya, suami dan istri misal. Terus janjian suami sama istri, engko jam 4 misalkan, tak terke. Iya kan? Udah sampai di rumah ternyata terlambat sampai rumah 4:30. Wis dione-one karo bojone, piye to Mas? Ya jane kita mau balas juga, masyaallah, dik-dik misal kan. Kowe nek ngerti perjuanganku tekan omah ben iso tekan jam 4 iki lho misal kan. Iya kan? Dari tempat kerja, ya kan, macet, panas, tadi dionek-onek ke bose, kan, ini apa segala macam, nolong orang segala macam, tapi ya sudahlah, wala in sabartum lahu wa khairun lis sabirin, sudahlah sabar. Orang kalau ngomongin kita kan jane yo manusiawi lah, kita ingin membalas dan menerangkan klarifikasi dan macam-macam, tapi wala in sabartum lahu wa khairun lis sabirin. Al-thalitha asyar, yang ke-13. Anahu subhanahu rattabal maghfirata wal ajral kabira ala sabri wal amali salih. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang yang bersabar dan beramal salih, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Faqala, Allah berfirman, illa alladhina sabaru wa aminu salihat. Kecuali orang yang sabar dan beramal salih. Jadi sabar dan amal salih itu gak bisa dipisah. Sabar-sabar tapi kemudian apa mutung ya, ora sabar namanya itu. Orang sabar ya tetap beramal saleh. Aku sabar kok ming mutung. Ya bukan sabar namanya. Sabar itu tetap beramal saleh. Dia omongin ini, dia omongin itu, dikomentari ini, dikomentari itu, tetap laku. Orang dia beramal saleh itu bukan untuk orang, tapi untuk Allahu Azza wa Jalla, sabar. Jadi enggak benar ya kalau menyatakan sabar kemudian mutung, sabar mengundurkan diri, sabar kemudian menjauh. Itu bukan sabar namanya. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka yang sabar dan tetap beramal saleh akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Ini juga dipraktekkan di semua level loh ya. Suami, istri, orang tua, anak dalam mendidik, di kelas, di pondok, di dunia kerja, bertetangga dan bermasyarakat. Wa haula'i saniyatullahi min naw'il insanil madhmumil mawsuf bil ya'si wal kufri 'inda al musibati wal farahi wal fakhri 'inda al ni'mati illa alladhina sabaru. Itu kan dikecualikan, kecuali orang-orang sabar dan beramal saleh. Itu dikecualikan dari apa? Ada ayat sebelumnya, yaitu jenis orang yang tercela, yang punya sifat mudah putus asa dan gampang sekali kufur ketika terjadi musibah. Kena musibah, langsung plek. Menang, gak bisa apa-apa, tidak ngomong orang nyambung. Wis pokoknya wis lah. Wis tekan gini wae. Gitu kan. Ya, musibah, udah akhirnya putus asa. Bahkan wal kufri indal musibah, yang muncul itu adalah kekufuran. Kekufuran itu apa? Sudah apa, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah satu kali musibah itu menghapus sekian banyak nikmat yang sudah Allah berikan itu. Padahal kalau mau dihitung-hitung, coba ditulis antara seneng karo ora seneng, antara angel karo gampang, lebih banyak mana? Kalau ternyata oke, toh luwih akeh angele. Luwih sering susah. Kamu memang enggak bersyukur kamu itu. Iya kan? Sudah sehat, bisa bernapas, iya kan? Mbok ke rumah sakit atau ke tempatnya dokter Susilo di Puskesmas Watesana, iya kan? Yang lihat yang rawat inap itu yang bukan, iya kan? Yang kemudian harus pakai oksigen, pakai nebulizer, iya kan? Terus suntik sana, suntik sini, mbok lihat itu loh. Kemudian per hari berapa harus bayar kalau reguler dan normal. Ya kan, musibah seperti ini kalau dihitung-hitung, ya ora ono apa-apane. Masa hanya karena satu musibah kemudian putus asa, udah. Akhirnya semua nikmat yang Allah berikan itu dikufuri. Wal farahi wal fakhri inda ni'mati. Ada juga orang yang sebaliknya, kalau sudah dapat nikmat, sombong dia. Wes paling apik, paling hebat, paling top. Marco top. Ya kan? Mau era ono sing nomor loro, aku pokoknya nomor siji. Udah lupa diri akhirnya. Nah, orang-orang seperti tadi, ada satu, mereka yang kemudian putus asa, kemudian lupa dengan nikmat yang Allah berikan ketika terjadi musibah. Jenis yang kedua, orang yang lupa diri ketika dia mendapatkan kesenangan, itu dikecualikan. Siapa? Yang sabar dan beramal saleh. Ar-rabi'a asyar, yang ke-14. Anahu subhanahu ja'ala sabra 'ala al-masa'ib min 'azmil umur ay mimma ya'zimu min al-umuri allati innama yu'zamu 'ala ajalliha wa ashrafiha. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa sikap sabar ketika terjadi musibah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan begitu urgen. Azmil umur artinya kalau sesuatu yang sifatnya urgen, penting, utama, pokok, ya, itu bisa dia punya, maka yang lain-lain mudah saja. Faqala, Allah berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang mau sabar dan mau memaafkan juga. Ghafara itu kan kita sering artikan mengampuni, ya. Tapi kalau sama manusia kan kita lebih cenderung mengartikan memaaf. Wis sabar ngei ngapura meneh. Ya kan? Mungkin ngapura itu dari bahasa Arab juga ya, ghafura, ya. Mungkin loh, ya. Pripun Pak Pur? Kotak gadik nang mana? Kotak adik nih. Eh? Masuklah. Gimana? Masuk ini. Ya. Inna dzalika la min azmil umur. Siapa yang punya sifat seperti ini, sabar, mau dia memaafkan tanpa syarat. Tanpa, karena ada yang pakai syarat, nek njaluk ngapura ya tak ngapura. Nek ngakoni ya iya, nek ora ya piye? Inna dzalika lamin azmil umur. Itu sesuatu yang sangat penting dan sangat pokok. Wa qala Luqmanu libnih. Luqman mengatakan kepada putranya. Ya, Luqman di dalam surat Luqman ayat 17, ya. Luqman seorang hamba Allah yang saleh, yang seringkali diriwayatkan untuk kita ucapan-ucapan hikmahnya, ya. Beliau berpesan kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Ini betul-betul seorang yang bijak dan hikmah ya, Luqman namanya. Beliau berpesan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, sampaikan hal-hal yang baik. Wanha anil munkar, sesuatu yang mungkar larang dan cegah. Wasbir ala ma asabak, sabarlah menghadapi apapun yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu merupakan inti dan pokok semua masalah. Tayyib. Al-khamis asyar, satu lagi. Yang kelima belas, annahu subhanahu wa'adal mu'minina bin nasri wa dhafari, wahiyya kalimatuhu lati sabakat lahum, wahiyya kalimatul husna, wa akhbaru annahu innama ana lahum dhalika bisabri. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, dan janji Allah itu benar. Allah berjanji akan memberikan kemenangan dan kesuksesan untuk orang-orang yang beriman. Tetapi dengan syarat mereka bersabar. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan sudah sempurna kalimat Rabbmu yang sangat indah itu untuk orang-orang dari Bani Israil, bima sabaru. Artinya orang-orang Bani Israil waktu itu, zaman itu bersama Nabi Musa, menang, sukses ya, menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya dengan modal apa? Bima sabaru, karena mereka mau bersabar. Yang penting sabar, ya kan? Diomongi, elek, ya kan? Difitnah, diancam, diintimidasi, ceritakan sana sini segala macam, ya kan? Sabar. Sing sabar itu yang akan menang. Sikap sabar itu apa? Ya jangan ditanggepin kalau ada yang elek-elek dan segala macam. Udahlah. Ya kan, wala in sabartum lahu wa khairulis sabirin. Ya siapa yang enggak tersinggung ya kan? Konco cedak wis raket padha ngertine, kok tiba-tiba berubah ngelek-ngelek malah bilang wah aku ngerti. Ya kan, jaba jerone wong kae. Biyen ki ngene ngene. Ya Allah, terus kita berteman selama itu bagaimana? Ya kan? Hanya karena satu dua masalah kemudian engkau bongkar, ya kan, aib-aib yang dulu kamu tahu tapi kamu diam. Ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala mengingatkan, lupa orang seperti itu. Ya kan? Kalau temannya pun ya ngerti jowo jerone, padha kan. Tapi jangan dibalaslah. Ya kan? Kenapa wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin, kok balas-balasan rano rambungi. Udah. Pokoknya enggak usah ditanggepin aja. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.